Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Naam, kemarin pelajaran yang terakhir kita telah menjanjikan akan menyebutkan daripada makna la ilaha illallah dan juga menyebutkan tentang dua rukun yang harus kita ketahui serta syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Naam, ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an, bahwasannya naam kalimat la ilaha illallah sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Boleh kita takdirkan dengan lafad bihaqqin, boleh dengan lafad haqqun. Naam, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu takdir yang benar. Jangan sampai kita tertipu dengan takdir yang diberikan oleh sebagian orang atau sebagian manusia yang mereka mengatakan takdirnya adalah la ma'budu mawjudun illallah dengan menakdirkan lafaz mawjudun. Itu keliru. Kenapa keliru? Karena kalau seandainya kita menakdirkan la ma'budu mawjudun illallah, berarti artinya apa? Artinya adalah tidak ada sesuatu yang sembah kecuali itu adalah Allah. Tidak ada yang disembah yang ada atau tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah. Jadi tiada Tuhan selain Allah itu keliru. Ya, tiada sesembahan kecuali Allah itu keliru. Kenapa? Karena maknanya berarti semua sesembahan, semua yang disembah itu adalah Allah. Karena makna dari ucapan naam la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan naam kecuali Allah, berarti semua yang disembah adalah Allah. Itu keliru. Tapi apa yang benar? Bagaimana yang benar? Yang benar adalah la ma'buda bihaqqin illallah, ditakdirkan dengan lafaz bihaqqin atau dengan lafaz haqqun. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya mana? Dalilnya disebutkan dalam Al-Quran dalam dua tempat, di dua tempat, di dalam surat Al-Hajj kemudian dalam surat Luqman. Nah, dalil berkaitan masalah makna la ilaha illallah disebutkan pada dua tempat di dalam Al-Quran. Nah, cuman bedanya sedikit sekali. Di dalam surat Luqman, tidak ada tambahan huwa. Di dalam firman Allah Ta'ala, wa anna maid'una min dunihi al-batil. Adapun dalam surat Al-Hajj, ada lafadznya huwa. Wa anna maid'una min dunihi huwal batil. Dua-duanya bimakna wahid. Maknanya satu. Tidak masalah. Dalil bahwasannya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَيْدُعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Ini dalam surat apa? Di dalam surat Naam Luqman. Kemudian dalam surat Al-Hajj, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَيْدُعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ نَعَمْ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. Naam, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang hak, huwal haq, dialah yang hak, yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan adapun naam sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil. Wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tinggi dan maha besar. Jadi ini penafsirannya benar ya, makna daripada kalimat la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada yang bertanya, bagaimana sekarang sebagian manusia menyembah batu, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah naam daratan, lautan, dan semisalnya, contohnya, kita katakan walaupun mereka menyembah, mereka menjadikan sesembahan-sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, tapi itu ada sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil yang tidak layak untuk disembah. Nah, bahkan sesembahan-sesembahan mereka tidak mampu untuk memberikan pertolongan atau bahkan tidak mampu menolong diri-diri mereka sendiri. Bagaimana dijadikan sesembahan? Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk disembah. Karena Allah Ta'ala yang bisa menghidupkan, mematikan, kemudian beri rezeki, mengatur alam semesta, nah, menghilangkan malapetaka, kemudian mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat. Adapun mereka, sesembahan-sesembahan, sekutu-sekutu yang mereka jadikan, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tidak mampu menyelamatkan diri-diri mereka sendiri. Mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat kepada penyembahnya, tidak mampu untuk memberikan madharah kepada penyembahnya. Bagaimana mampu? Naam, bentuknya ada benda mati, contohnya batu, kemudian juga patung dan semisalnya. Dari mana dia mampu? Bahkan mereka sendiri, yaitu sesembahan-sesembahan yang mereka jadikan untuk tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa bicara. La yantiqun, tidak bisa bicara. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha satu, maha tunggal, tidak ada duanya. Sehingga jangan sampai kita memaknakan kalimat La ilaha illallah dengan makna yang keliru, yang mungkin sering kita dengar dan ini telah tersebar di kalangan mujtama, kalangan masyarakat, yaitu makna daripada La ilaha illallah adalah La ma'buda illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ini keliru. Nah, ini keliru. Yang benar bagaimana? Nah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya, naam, kalau seandainya dijumpai sesembahan-sesembahan selain Allah, itu mereka tidak layak, tidak berhak untuk disembah. Nah, itu maknanya. Ikhwani fillah ya hafizakumullah jami'an. Kemudian di dalam ucapan La ma'buda bihaqin illallah, atau dalam kalimat La ilaha illallah, ada dua rukun yang sangat inti. Dan itu harus kita hafal. Dua rukun itu. Yaitu rukun apa? Rukun La ilaha illallah ada dua. Nah, lahu ruknan, memiliki naam, walaha ruknan. Kalimat La ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat. Pertama adalah an-nafyu, yang kedua adalah al-isbat. Apa itu nafi? Maknanya an-nafyu adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh naam Syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matanya itu. Beliau menyebutkan bahwasannya wa ma'na La ilaha illallah wa ma'naha La ma'buda bihaqin illallah. Kemudian beliau melanjutkan La ilaha nafian jami'a ma yu'bad min dunillah. Ini makna nafi. Bahwasannya kalimat La ilaha illallah itu adalah nafi. Maknanya apa? Nafian jami'a ma yu'bad min dunillah. Menafikan, meniadakan seluruh apa-apa yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi meniadakan, menghilangkan seluruh sesembahan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rukun yang pertama. Rukun yang kedua illallah. Dalam kalimat illallah ini adalah namanya rukun isbat. Apa itu isbat? Musbital ibadatan lillahi wahdah, yaitu menetapkan bahwasanya seluruh peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu fi ibadatihi, dan tidak ada sekutu bagi Allah taala di dalam beribadah kepadanya. Naam. Disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah taala, kata beliau, Rasul Islam syahadatu an la ilaha illallah. Naam. Jadi kepala atau inti daripada Islam itu adalah persaksian la ilaha illallah. Yang mana persaksian tersebut, kata beliau, wahya mutadhamminatun naam ibadatillahi wahdah. Naam. Wahya mutadhamminatun ibadatillahi wahdah. Yang mana kalimat persaksian la ilaha illallah terkandung di dalamnya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, wa tarka ibadati ma siwah, dan meninggalkan peribadahan, naam, peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau At-Tuhfah Al-Iraqiyah. Naam. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Jadi ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kita harus apa? Harus memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus meninggalkan peribadahan-peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kalimat la ilaha illallah ada dua rukun, la ilaha an-nafi, illallah isbat. dua rukun itu kita hafal, yaitu an-nafyu wal isbat. Kemudian apakah di sana ada syarat-syarat untuk kalimat la ilaha illallah? Nah, kalimat yang sangat mulia ini tentunya ada. Para ulama menyebutkan syarat-syaratnya. Nah, ada 8 syarat terkumpul dalam sebuah pantun, sebuah naam puisi, yaitu terkumpul dalam kalimat ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidduquka ma'a mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida saminuha al kufranu minka bima siwa li ilahi minal asyai qad ulliha. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidduquka ma'a mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida saminuha al kufranu minka bima siwa li ilahi minal asyai qad ulliha. Naam, di dalam pantun yang sangat mulia ini, ya, kita bisa uraikan atau bisa kita ambil 8 syarat. Pertama adalah ilmun. Seseorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, naam, syaratnya harus mengilmui maknanya juga. Mengilmui maknanya. Kemudian apa? Yakinun. Setelah ilmu yang pertama, kedua yakinun. Meyakini bahwasannya benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun. Kemudian ketika dia menyatakan kalimat la ilaha illallah dan memahami maknanya, dia yakin kemudian ikhlas. Ketika mengucapkan kalimat tersebut, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena takut dengan manusia, bukan karena mengharapkan pujian manusia, bukan karena agar dilihat, tidak. Tapi memurnikan kalimat la ilaha illallah mukhlishan liwajhillahi azza wajal. Dalam keadaan mengikhlaskan, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang ketiga. Pertama adalah ilmu, kedua adalah yakin, kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun. Kemudian berikutnya apa? Wa sidduquka. Kemudian kejujuran, sidq. Naam. Jujur dalam mengucapkan, jujur dalam melafadzkan, yang tentunya dengan apa? Dengan bukti-bukti yang diterapkan dengan perbuatan. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah, nah, mengatakan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tentunya dia harus mengamalkan dengan amalannya, yaitu tidak mengibadahi, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengatakan la ilaha illallah tapi masih menyembah berhala, ya, menyembah patung, menyembah bulan, bintang, meminta pada para wali, meminta pada orang-orang saleh dan semisalnya. La, itu enggak boleh. Naam. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah yakin, yang ketiga ikhlas, kemudian wasidukuka ma'a. Nah, wasidukuka, kemudian sidq, yaitu yang keempat adalah jujur. Kemudian apa? Wasidukuka ma'a mahabbatin. Yang kelima adalah mahabbah, rasa cinta. Ngam. Bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menduakan, tidak menggandakan di dalam beribadah, hanya murni semata-mata Allah Subhanahu wa taala, di dalam menyembelih, bernadar dan yang semisalnya, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Allah taala telah berfirman, qul, katakanlah wahai Rasulullah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillah rabbil alamin. Untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tidak untuk yang lainnya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai nama Rabb kita, sesembahan kita. Jangan sampai kita mencari rabb-rabb yang lain. Jangan sampai kita mencari sesembahan-sesembahan yang lain, yang tentunya yang lainnya itu adalah sesembahan yang batil sebagaimana dalam ayat yang sudah kita sebutkan di naam pembahasan pertama tadi. Ikhwani fillah ya hafizakumullah jami'an. Jadi permasalahan ini juga bukan permasalahan yang mudah, harus diterapkan dengan amalan-amalan. Naam, syarat yang berikutnya, setelah kita mengetahui syarat yang pertama yaitu ilmu, kemudian yakin, yang kedua, yang ketiga adalah ikhlas, yang keempat adalah as-sidq, kejujuran, yang kelima adalah mahabbah, kemudian berikutnya apa? Wasidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah inqiyad, tunduk. Dengan apa tunduknya? Kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaatinya. Fi'lul awamir wa tsinabun nawahi. Kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah-perintah-Nya dan menghindari atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian berikutnya, naam, setelah kita menyebutkan syarat yang kelima dan keenam, kemudian wasidduku kama mahabbatan wa qiyadan wal qabulillah. Naam, yang ketujuh al qabul, menerima, pasrah. Naam, dengan adanya kalimat la ilaha illallah, kita menerima tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Terima, tidak boleh kita naam berkeluh kesah kemudian meninggalkan sesembahan kita yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala, beralih kepada yang lainnya. Jangan. Naam, jangan sampai kita merasa su'udzan billah. Ya, su'udzan billah, jangan sampai kita merasa su'udzan billah azza wajal. Berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi usahakan dan semaksimal mungkin naam hati kita husnudzan billah azza wajal. Husnudzan billah azza wajal. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kemudian syarat yang terakhir yaitu yang kedelapan, wazida saminuha al-kufranu minka bima siwa ilahi min asya'i qad ulliha. Maknanya apa? Yang kedelapan adalah al-kufru bitaghut. Kita menghindari naam setelah kita meyakini, setelah kita mengilmui, kemudian meyakini, kemudian juga naam ikhlas dalam mengucapkannya, kemudian diiringi dengan kejujuran dan rasa cinta dan tunduk, kemudian penerimaan. Naam, kemudian yang terakhir adalah apa? Kita harus al-kufru bitaghut, mengkufuri, menghilangkan atau menghindari at-taghut, kullu ma'ubida min dunillah, setiap segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala kita hindari, kita hilangkan, karena itu bentuk kesempurnaan daripada kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Wa man yakfur bitaghut, dan barang siapa yang kufur dengan taghut, meninggalkan at-taghut, meninggalkan semua sesembahan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali Allah taala yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Naam. Itu ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Naam, sehingga sudah kita sempurnakan dua rukun daripada kalimat la ilaha illallah, kemudian delapan syarat, delapan syarat daripada kalimat la ilaha illallah. Dua rukun adalah apa? An-nafyu wal isbat, penetapan dan peniadaan, meniadakan seluruh sesembahan, sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala, wal isbat, menetapkan bahwasanya peribadahan seluruh, naam, seluruh jenis peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian delapan syarat yang sudah kita sebutkan, pertama adalah ilmu, kemudian kedua adalah yakin, kemudian yang ketiga adalah ikhlas, kemudian yang keempat adalah as-sidq, kejujuran, kemudian yang kelima adalah mahabbah, rasa cinta, kemudian al-inqiyad, tunduk, ya, yang keenam, kemudian yang ketujuh adalah al-qabul, penerimaan, kemudian yang kedelapan adalah al-kufru bitaghut. Maka barang siapa yang benar-benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbih, dakhala al-jannah, yang dalam keadaan dia mengikhlaskan, nah, dari lubuk hatinya, maka dia akan masuk surga dengan cara tadi itu, menerapkan, mengamalkan daripada ucapan tersebut, bukan sekedar ucapan saja, nah, bukan sekedar omongan-omongan, penetapan, pengakuan, aku sudah mengakui, aku sudah mengucapkan, walaupun aku tidak beramal, tidak masalah, itu keliru, tetap beramal, sebagaimana Rasulullah bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramalah kalian, karena masing-masing orang itu akan dipermudah dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuknya. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Sehingga beliau menyebutkan dengan makna yang sangat jelas dan gamblang. Ya, beliau menyebutkan al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dengan makna yang sangat gamblang. Serta menyebutkan dua rukun. Kata beliau, la ilaha nafian jami'a mayu'bad min dunillah. Kata beliau dalam matan itu, illallahu musbital ibadatillahi wahdah la syarika lah fi ibadatih kama annahu la syarika lahu fi mulkih, sebagaimana Allah taala tidak sekutu, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala penguasa mutlak di dunia ini serta di akhirat nanti, bahkan semuanya Allah taala menguasainya. Naam, Ikhwani fillahi hafidhakumullah jami'an, sehingga sudah kita selesaikan pembahasan berkaitan masalah kalimat la ilaha illallah serta rukunnya, dan sekaligus kita sebutkan syarat-syaratnya. Insyaallah taala kita masuk ke besok. Nah, berkaitan masalah penafsiran atau penjelasan yang disebutkan na'am di dalam Al-Qur'an, yang mana penjelasan tersebut tidak terlepas daripada dua rukun, yaitu an-nafyi wal isbat, yang mana dua rukun itu sangat penting sekali karena tidak akan sempurna na'am tali yang kuat yaitu kalimat la ilaha illallah kecuali terpenuhi dua rukun itu, yaitu apa? An-nafyi wal isbat. Sehingga Allah taala berfirman dalam ayat yang kita sebutkan tadi, wa man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa, dan barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah taala, yaitu mengikhlaskan, mengibadahi, mentauhidkan Allah taala, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh dia telah berpegang kuat dengan tali yang kuat. Naam, sungguh berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Naam. Ikhwani fillahi, hafidhakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri ana pribadi dan kita semuanya. Bi'idnillahi azza wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.